Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah surat wasiat dari seseorang yang telah meninggal dunia, namanya surat wasiat. Maka dibacakanlah oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, si fulan itu setelah meninggal dunia dan dia berwasiat, ya Rasul, dalam wasiatnya itu dia punya satu gedung korma, satu gudang korma. Maka dia memohon kepada engkau ya Rasul untuk membagikan korma yang dia tinggalkan itu." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabat, buka itu gudang korma." Dibuka, dibagikan semuanya. Nabi sidak, ada korma yang jatuh satu. Nabi mengatakan kepada yang hadir dari sahabat, "Wahai sahabatku, sungguh satu korma yang tertinggal ini kalau dia infakkan semasa hidupnya lebih mulia di sisi Allah daripada satu gudang setelah matinya dia." Ya, begitu hebatnya. Kalau udah meninggal, untuk apa lagi? Iya kan begitu. Nah, oleh karena itu Pak Ati mau nanya, Anda tahu tadi ya tuh. Ada dari tadi mau nanya, Ustaz. Maaf, Ustaz. Begini nih, Pak. Pak Ati ini kan ceritanya do artis sombong ya. Masya Allah. Jadi malu ya. Ini kan ceritanya kalau artis nih, Ustaz, ya sedikit banyak suka amal gitu, Ustaz. Alhamdulillah bayatin piatu, kadang-kadang sampai masjid. Cuman nih, Ustaz, kadang-kadang kita enggak kepengen diliput, suka diliput tuh, Ustaz, sama infotainment. Nah, itu hukumnya apa gimana tuh, Ustaz? Nah, itu baru mau nyambung ya. Bagaimana hukumnya? Maksudnya apa yang ria, apa yang kagak gitu? Baik, itu kembali ke dalam hati kita, Bu Hati. Oh, gitu. Kalau hati kita bangga, hati kita merasa tuh lihat tuh gua diliput. Nah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti semua ada di dalam hati. Hati ya, subhanallah, enggak ada yang tahu, orang ria enggak tahu kita. Yang tahu sama Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek kalau kita beribadah enggak diterima Allah, naudzubillah min dzalik. Iya. Tapi kalau enggak ada yang tahu juga kan enggak enak juga kita. Masya Allah. Masa kita kasih kepada yang tahu kan. Tetap ente maye. Mesti operasi uratnya dipotong di situ. Oh, ada lagi? Ya. Iya, Pak Ustaz, mau tanya nih. Katanya tentang sedekah itu kalau sedekah itu bisa ibaratnya apa ya? Mencegah kita untuk sakit ya. Maksudnya bisa dapat mengurangi keutamaannya. Ya, baik. Itu berarti kita sebenarnya juga enggak perlu dokter dong atau gimana? Baik, subhanallah. Nah, begini. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali tentang faedah daripada apa? Sedekah. Salah satunya dawu da'akum bis sadaqah fa inna sadaqah tadfa'una 70 bin abwabis syarr atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, obati penyakit kalian dengan banyak bersedekah. Sesungguhnya sedekah menutup 70 pintu bala. Nah, pintu kejahatan. Oleh karena itu, kita yang yakin yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan kita mendekatkan diri kepada Allah, apapun yang kita inginkan Allah berikan. Ikhtiar wajib, tetapi sedekah alternatif. Subhanallah. Nah, oleh karena itu, orang yang sedekah itu tidak pernah miskin, tidak pernah fakir. Dia ketawa, terus masya Allah, alhamdulillah. Enggak, emang benar itu benar banget. Benar Allah. Iya, ini janji Allah, bener. Bukan janji dia. Saya rasain. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, selalu saya beri bantuan. Masya Allah. Saya selalu kasih bantuan. Makanya saya minta bantuan lagi sama dia, Pak Ustaz. Nah, itu namanya pamri, bukan lillahi taala. Enggak benar. Ya kan? Ente kalah, ente cabut lagi kan? Iya. Na'udzubillah min istighfar, biar banyak-banyak. Iya. Nah, jadi sedekah tadfa'ul bala. Ini cerita banyak sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap dia mau pergi, dia sedekah. Sama siapa dia sedekah? Yang paling banyak kena ngomelan di rumah kita siapa? Siapa mati? Pembantu. Nah, tahu. Sama siapa lagi? Supir. Supir. Nah, sedekah. Subhanallah. Ini kejadian ya, Fuati. Demi Allah ini kejadian. Ada salah satu pesawat yang terjadi kecelakaan. dia sudah sedekah sama pembantunya sama apa, jalan macet sampai dia ketinggalan tuh pesawat. Nggak taunya itu pesawat, mohon maaf, kegelincir. Orang banyak terjadi di situ. Subhanallah. Dia sujud syukur, ya Allah, ini sedekah. Nah, tanfa'ul bala. Kemudian sedekah pun menyembuhkan kita. Karena apa? Kita dekat kepada Allah, kita sayang dengan hamba Allah, Allah sayang kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau engkau belas kasih sayang kepada yang di dunia, niscaya Allah akan memberikan kita. Itu dia. Nah, jadi ingat, jangan pernah, Al-Quran mengatakan jangan pernah kecil hati di saat kita bersedekah. Dan waktu kita sedekah, jangan kayak dia ngarepin lagi, enggak boleh itu namanya. Jauh-jauhin auzubillahi minasy syaitan. Iya kan? Sebagai penutup, asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, wallah ya'idukum maghfirah maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan ngejanjiin kita kemiskinan, jangan sedekah, jangan sedekah, tambah miskin akhirnya kita. Ustaz, kalau ngomong setan jangan ke sini dong, Pak Ustaz. Masa setan di sini? Enggak, astagfirullahaladzim. Nah, jadi Allah menjanjikan kita rizki yang luas, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat, jangan takut bersedekah. Baik sedekah itu dalam luas atau dalam sempit seperti itu. Baik terang-terangan maupun diam-diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bersedekah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.